Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu Ismail Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ismail Radio AM 774 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan mengenai hukum masuk ke dalam rumah orang lain, yaitu masuk menemui para wanita atau dalam kurung bisa para istri. Untuk mencegah terjadinya fitnah dan menutup pintu yang menuju kepada perzinaan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang masuk ke dalam rumah yang di sana ada wanita dan tidak ada mahramnya. Karena bertemunya seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa hijab, tanpa penghalang, akan menimbulkan banyak sekali fitnah yang dapat merusak agama dan menggugurkannya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa." Faqala rajulun minal ansar, "Ya Rasulullah, afara'aital ham?" Qala al-hamul maut. Di sini Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita." Maka seorang lelaki dari kalangan Ansar bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan saudara ipar?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Saudara ipar berarti kematian." Di sini alham adalah saudara laki-laki suami. Begitu juga kerabat-kerabatnya yang lain seperti anak lelaki saudara suami, anak lelaki pamannya, anak lelaki saudari suami dan lain-lain, yang diperbolehkan bagi istri menikah dengan mereka jika dia tidak punya suami. Begitu juga kerabat istri seperti anak lelaki pamannya, anak lelaki bibinya, anak lelaki bibi dari pihak ibu dan selainnya. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, sesungguhnya masuknya kerabat suami kepada istrinya sama seperti menuju kematian dari segi akibat buruknya dan kerusakannya. Yakni dia diharamkan yang keharamannya telah diketahui. Hanya saja peringatan ini sangat ditekankan dan menyamakannya dengan kematian agar orang-orang memberikan toleransinya dari pihak suami, bukan untuk memakluminya seolah-olah dia bukan orang asing bagi wanita. Ini seperti ungkapan Arab, macan berarti kematian, yakni berjumpanya macan dapat menyebabkan kematian. Begitu juga masuk menemui wanita yang dapat menyebabkan agama mati. Imam An-Nawawi rahimahullah juga berkata, sesungguhnya berduaan dengan kerabat suami lebih berbahaya daripada berduaan dengan orang lain. Keburukan yang akan mungkin terjadi juga lebih besar. Fitnah yang disebabkan juga lebih mungkin terjadi karena berduaan dengannya tanpa diragukan lagi, berbeda dengan lelaki asing lainnya. Masuk menemui wanita itu diharamkan, dan yang masuk padanya berarti pada bahaya yang besar. Jika masuknya kerabat suami kepada istri saudaranya seperti kematian, apalagi masuk orang lain yang bukan kerabatnya sama sekali kepadanya. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, berhati-hatilah, jangan meremehkan berduaannya seseorang lelaki bersama istrimu. Kamu akan menyandang gelar dayus. Dayus adalah orang yang tidak memiliki sifat cemburu. Selain itu, istrimu akan melakukan dosa dan kefasikan. Sebagaimana ini diwajibkan terhadap istrimu, kamu wajib menghormati rumah orang lain. Janganlah kamu masuk dan berduaan dengan istri orang lain. Dari Amr bin Al-As, dia mengutus budaknya kepada Ali bin Abi Thalib. Dia meminta izin kepada Asma binti Umais. Ali pun mengizinkannya hingga dia selesai menyelesaikan apa yang dibutuhkan. Budak itu bertanya kepada Amr bin Al-As tentang hal itu dan ia menjawab, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana au naha an nadkhula 'alan nisa'i bighairi idni azwajihin." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk masuk menemui para wanita tanpa ada izin dari suami mereka. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'dhanil mar'ata fi baiti zawjiha wa huwa syahidun illa bi'idni." Janganlah seorang wanita mempersilahkan wanita lain di rumah suaminya dan ia, maksudnya suaminya, ada di rumahnya melainkan dengan izin suaminya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Mawarid Al-Dham'an dalam sanadnya sahih berdasarkan syarat Muslim. Kedua hadis ini menunjukkan larangan masuk menemui wanita tanpa ada izin dari suaminya dan tanpa ditemani suaminya. Dan dari kedua hadis ini juga dapat difahami bolehnya masuk menemui wanita dengan ditemani suaminya tetapi tanpa ikhtilat. Ikhtilat maksudnya yaitu bercampur lelaki dengan perempuan. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulu rajulun 'ala imra'atin illa wa ma'a dzu mahramin." Wa fi riwayah, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'a dzu mahram." Seseorang lelaki tidak boleh memasuki menemui wanita kecuali ditemani mahramnya. Dalam sebuah riwayat lain, "Janganlah sekali-kali seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita kecuali ditemani mahramnya." Hadis ini merupakan nas yang melarang seseorang masuk menemui wanita dan berduaan dengannya tanpa adanya seorang mahram, seperti bapaknya, anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya, dan suaminya. Sebagian mereka mengatakan setan menyerbu dan wanita ikut hadir. Sejarah mencatat banyak sekali kejadian yang memilukan dan memalukan. Penyebabnya adalah berduaan dengan lawan jenis, masuk menemui wanita tanpa mahram yang menemaninya, dan ikhtilat dengan mereka. Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, "Anna nafaran min Bani Hashim dakhalu ala Asma binti Umais, fadakhala Abu Bakrin as-Siddiq wa hiya tahtahu yawma idin fara'ahum fakariha dhalika. Fadakara dhalika li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qal, lam ara illa khairan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha qad barra'aha min dhalika. Summa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-mimbari faqal, la yadkulanna rajulun ba'da yaumi hadha ala mughibatin illa wa ma'ahu rajulun au isnan." Bahwasanya beberapa orang dari Bani Hashim masuk menemui Asma binti Umais. Lalu Abu Bakar As-Siddiq masuk dan ketika itu Asma duduk di bawah Abu Bakar. Lalu Abu Bakar melihat mereka dan tidak menyukai hal itu. Dia pun menceritakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Aku tidak melihat apa-apa melainkan kebaikan." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah membersihkannya dari hal itu." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar dan bersabda, "Setelah hal ini, janganlah sekali-kali seorang laki-laki masuk menemui seorang wanita yang suaminya tidak bersamanya, kecuali dia ditemani seorang lelaki atau dua orang lelaki mahramnya." Dari Jabir radhiyallahu an, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala la yabitanna rajulun indam ra'atin sayyibin illa an yakuna nakihan au dha mahramin." Ketahuilah, janganlah sekali-kali seorang lelaki menginap di rumah wanita yang telah menikah kecuali ada suaminya atau mahramnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian pengertian dari as-sayyib, maka dikatakan ala la yabitanna rajulun indam ra'atin sayyibin. Maksudnya sayyibin adalah wanita yang telah menikah. Apakah dia masih bersuami atau telah menjanda? Menyebut khusus dia di sini, meskipun yang gadis juga sama saja, karena wanita yang telah menikah telah merasakan hidup bersama lelaki. Berbeda dengan gadis yang pada umumnya lebih terjaga, dia sangat menjaga jarak dengan lelaki hingga tidak perlu menyebutkannya. Dan karena wanita yang telah menikah untuk menyerupakan, karena apabila wanita yang telah menikah yang memudahkan orang lain masuk menemaninya, terutama pada masyarakat jahiliyah. Jadi terutama pada masyarakat jahiliyah saja dilarang, apalagi yang masih perawan. Maksudnya adalah sesungguhnya masuk menemui wanita yang bukan mahramnya dan berduaan dengan mereka itu diharamkan dalam syariat Islam. Imam An-Nawawi dalam syarahnya mengatakan tentang hadis ini, pada hadis ini ada pengharaman berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya dan bolehnya menemuinya dengan ditemani mahramnya. Dan kedua perkara ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.